سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. الرحمن الرحيم Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. مالك يوم الدين Pemilik hari pembalasan. إياك نعبد وإياك نستعين Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. اهدنا الصراط المستقيم Tunjukilah kami jalan yang lurus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka orang-orang yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka orang-orang yang sesat.